nisbat kepada pendirinya namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Karena ayahnya bernama Abdul Wahab disebut aliran Wahabi. Ke sekarang kira-kira hampir 300 tahun aliran ini. Negeri ini ibu kota Saudi Arabia di sekitar Riyadh dan sekitarnya. Nah, mengapa membawa aliran ini? Ya karena dia punya ambisi. Sama dengan Gavatar itu, kenapa dia buat Gavatar yang sama dengan ini? Cuma kalau ini aliran sesat, kalau yang Gavatar agama sesat.